takabur maksiat, apik maksiat, penyarikan maksiat, kada penyabar maksiat, sangkar maksiat. Apabila sangkar menerima takdir itu kada ridha, sangkar, sangkar, mangkar. Bak bini mati, sangkar, mangkar, sok. Biar bak bini mati, mencari yang lain pulang. Gampang aja. Mencari pulang yang lain, dua malam mati pulang. Apa yang cari yang bisa mati sama mati? Coba alal hajil dari layamur. Nah, kasih kematian lagi. Matinya pang si perempat 20 dilajarakan sampai paham. Namun kada paham batakun limbah sudah paham hanya minta lajari macam apa marasuknya, artinya memakainya supaya jangan kesalah memakai pian gerak malam di rumah di muntung aja nang karas ilat. Ingat bos mah umana rakati matok. Ayo lah nah aja umanya wa artinya ada kawal lagi setiap geraknya diilat ada di situ. Anak ada tahu cara memakainya, ilmunya sudah tahu memakainya, kada bisa belajar dulu di mapa marasaknya wujud dari mapa memakainya. Jar guru setiap nang maujud dalil bagi wujud Tuhan bari mapa ulun ngaminto. Nah cangkir itu nah adakah? Nggih ada. Ingatakan nang bujur-bujur ada Allah. Jadi cangkir itu kan itu kada bujur adanya. Oh jadi berbeda lah wujud cangkir dengan wujud Allah. Jadi ke mana aja mata melihat nang wujud, ingat kawan nang sebenarnya. Ada nang dilihat mata ini sasalahnya. Sasalahnya nang kada lihat nang mata yaitu nang lalawanannya nah itu nang sebenarnya. Jadi setiap mata melihat yang mawujud kada terbimbing daripada yang bersifat wujud hakiki. Diamalkan itu, diamalkan wujudnya. Nah kidam pulang. Samanya datang dari Allah. Ya kan? Gembira hati kepada Allah. Muntung, alhamdulillah. Anggota gunakan untuk mengelola Allah. Syukur kepada bapak banyak-banyak kayak beristighfar tak jua-jua yang mengerja dosa sebab seorang cakar mati Allah Ta'ala kekal seorang kada seterusnya dalam kaya itu sebigi itu lawan amalnya lamunnya dipakai insya Allah ikam merasa surga sudah di dunia ini biar pada surga di akhirat lagi di sini sudah surga. Ini napa duit banyak dari rumah gonol anak ada tapi kenapa jadi tengpina siut-siut ya kada ada tenang-tenangnya kenapa lamun orangnya kada masuk surga nang di sini surga ma'rifat mana kada masuk coba orang ma'rifat dapat surga di dunia sudah liman khofa maqam rabbih lebih jannatan gembira terus-terusan berduit pak karena kalinya kada masalah duit pak masalahnya Tuhan unda Allah kada bisa hilang kada bisa mati kada bisa buta kada bisa tuli dan alim benar orangnya sugih cagar unda pulang kesugihan cagaran cagar hati. Nah duit berapa juta ini duit sidirnya cuma sidir kalau memakai ujar kesedun asam anglika api itu Tuhan itu aja orang-orang bulu sungai kah kadinya pangado mbak Tuhan yang bisa duit lah gak sana sidir lah rasan kita. Lihat orang arif billah beratasan sugih, tapi ujarnya ini duit Allah Ta'ala. Si dia memandahkan kesulian si non unda, sekarang dia mau ilmu unda si dia. Karena mengakuinya, mun ada orang nak meminta, nak minjam duit periksanya dulu. Mun orang unik ada peribadat, nyong-nyong minjam duit di sini. Membantu orang maksiat. Orangnya sumpah yang kada, puasa kada, berjakat kada, anu ibadat kada, macam-macam. Lalu susah hidupnya, kita bantu. Kita bantu haram. Sebetulnya menulunginya maksiat. Lamun orang-orang soleh, wali, ulama besar, lalu kita serahkan duit ke situ, tepat sasaran. Maginnya sering ibadat bahil, bahiman. Karena ini tepat sasaran. Orang tak mengaji jauh-jauh tukarkan Honda. Bah malamnya mengaji siang malam hasilnya sama malam kerja. Ini saban malam mengaji Honda ada. Coba lamun anak kita nang kada kuat lagi agamanya tukarkan Honda saban malam kepala 18. Nah perkara itu ada. Wan, ini dari tahu juga sebetulnya menumpian tahu bisa ngaurang. Tahu kan. Lepas 18 itu ada bahari bupati pambatuan bupati bahari imung anak ditukarkan honda sekalinya harap ada bujang lagi anak ada bujang lagi ngalih kan kita jadi belajar ilmu sampai paham marifat cara memakainya pulang sampai paham juga. Munnya kada paham cara makanya luput. Ya gerai ini tak. Karasnya dihilang. Cara memakainya salah. Pelanya itu juara-juara dah. Maka sedikit bang itu mencari guru tanang ilmunya pas. Memakainya si jin pulang memadahkan cara memakainya. Malah yang cari guru kita. Idza talabta qari'an wajadta katsiran. Ikam mencari orang qari banyak. Idza talabta tabibaran wajadta mustadzarik. Mencari dokter seperti itu juga banyak. Pahamlah. Wa idza talabta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arrifuka bi 'uyubi nafsik lam tajid illa qalilan fa in dhafarta bihi fa amsikhu bi kilta yadayk. Mun ikam mencari orang nang malajari serta malajari caranya pula memakai sedikit tulangnya. Tapi apabila sudah pokoklah kacak dua belah tangan, jangan dilepas lagi. Ujar itu tulisan. Dua-duanya yang malajari ilmunya sidin, cara memakainya sidin pulang malajarnya apa pulang? Kemana pulang? Kita kemana pulang? Buka kemana pulang? Apa cari lagi? Tiada membuat maksiat. Kenapa? Sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Kenapa ini? Karena anak telah mulai balik dilajari yang Tuhan terus-terusan melihatnya kada wani. Kada wani sebab kemana aja kada kau bersembunyi kelihatan Tuhan terus di mata-mata Tuhan terus. Coba hati kamu bubuhan-bubuhan manusia biasa telah itu ada mata-mata. Ada mata-mata. Padahal mata-mata itu mendingan disogok. Dia bisa pura-pura kena melihat dia ini. Ya lah. Membuktinya minuman keras dan sebagainya kenapa jadi tanggus masuk. Sebab mah menjaganya ini mbah ditapah. Liat itu jadi masalah. Kada kuat iman nang ditugasakan menjaga di situ kada kuat iman. Istilahnya urang disuruh jaga gawang. Inya indah uyuh. Banyak datang urang bawa bola bejauh inya masuk salat. Urang tatawa inya geli. Kenapa jurang jadi geli? Unda kada uyuh. menumbrak kebolaran kucingnya muyuh hingga. Coba lah penjaga gawang yang paling hebat benar melalui bebinian itu. Hebat benar. Penjaga gawangnya buktinya sedunyaan kalau kau masukkan bola. Aku melihat. Aku mendengar. Aku takut. Nah, kalau orang yang bujur-bujur mempana akan diri sifat ilmu, napa aja nya tahu? Madakan mereka. Sebab inya kadang merasa dirinya berilmu, dihilangkannya ilmunya, berganti dengan ilmu Allah. Maka samian kadada terlindung lawannya. Demikian orang yang mengamalkan sifat basar dan sama. Pembedanya yakin, aku buta, aku tuli, sama sekali bukan buta tuli, diganti Tuhan dengan basar dan samanya. Maka semua didengarnya dan semua dilihatnya. Itulah yang dinamakan kasyaf, hissi dan ma'nawi, yang disebut khalifah Rasulullah. Dua kasyaf dapatnya, hissi dan ma'nawi. Melihat benda yang gaib tanpa melupakan Allah. La ilaha illallah, la basira, la ilallah, la sami'a, la ilallah, la alima. Nah, itu maknanya lawan orang itu. Sehingga inya itu kakaya tahu samunyaannya seperti Rasulullah SAW. Bini sidin sebahagiannya berahagiaan, masalah keduniaan. Pahamlah. Begitu Nabi datang, Nabi berdahulu memandar. Padahal inya berhasilan. Dipender Nabi berdahulu, nang inya berpender, berbisik itu dipender Nabi. Padahal Nabi waktu itu kadada. Ujar bini Nabi, bertakuan, man amba'akahada. Siapa yang menyampaikan wantian? Padahal ulun bersesembunyi sudah. Qala nabba'aniya al-alimul khabir. Allah nang mengetahui dan mengetahui. Lihat dan dengar itu namun memadakan dan rendah. Disinilah orang beriman yang sempurna yang ujar Nabi Ittaqu jurasatan mu'min fa'innahu yang nuru binurillah. Waspadalah terhadap orang-orang yang beriman sempurna karena inya dibukakan hijab melihat melewat nur Allah Ta'ala segala macam. Di dalam melihat segala macam, kada lupa dengan Allah. Itu namanya mengumpul antara dua kasyaf, maknawi dan hissi. Sekalipun kasyaf hissi itu tidak mu'tabar, tapi namun untuk kesempurnaan. Nah, mu'tabar kasyaf maknawi, yaitu la maujuda illallah. Kita kembali. Allah Ta'ala sifat sempurna, mustahil kekurangan. Gembiralah hati kita, jangan duka kita lagi karena bisi Tuhan yang sempurna. Dan kepada kita hendaknya apa aja, jangan lupa akan kesempurnaan Allah. Nang dilihat, didengar, nang dirasa, dipakai, diminum, dimakan, itu semua kesempurnaan Allah. Paham kan? Apa aja itu amalannya. Nang secara gelap-gelap itu dari jumlah. Kemudian yang bertafsir, wujud. Yaitu amalannya setiap mata kita memandang benda ingatakan nang bersifat wujud hakiki artinya sebenarnya yaitu Allah nang benda ini kada hakiki artinya kada sebenarnya sebab asalnya kada ada akhirnya kada ada hanya ini dorongan bagi kita nang utak handap melihat nang kada bujur adanya ingat lawan nang sebenarnya adanya. Tapi kalau orang yang sudah kuat, kada perlu nang bacontoh-contohan, kada perlu bercontoh-contohan ini lagi. Langsung nang hati kita langsung. Ya nang sampai terucap anallah ta. Mafir jumpa illallah, iya ta. Orang sudah kasarna gitu orang itu. Siapa wani menyalahkan? Siapa wani menyalahkan? Memang pada sebenarnya ini ada, nah, memang ada tu Allah. Macam apa itu? Apabila ada tu Allah, nang bawa ucap itu siapa? Nang bawa ucap anak Allah tak siapa? Nang ada, bukan manusia ini, nang mandangan ini, nyawa aja mengaku Allah. Nah, kalau nang lain-lain bidangnya, lain kelasnya, ya usahnya. Ngalibana pada maksud daripada hanya perbedaan kalimiki suanang lawan burung suanang kan berbeda lah kalimiki suanang lawan burung suanang berbeda sudah kalau dibacakan. Nah itu jauh bedanya kalau kalimiki suanang dikusut-kusut terguring, kalau burung suanang dikusut. Nah tahu ya gue usah menjawabnya gue usah berjata melihat nang maujud nang majazi nang wahmi dan khayali kita tertawa. Kenapa? Karena ini palsu. Karena ada pengajian maksudnya wujud nang asli nang kada palsu nang dilihat dengan mata hati, mata hati. Jadi kita kada terpengaruh dengan nang dilihat oleh mata kepala. Cara apa? Seikhung barang yang mengerti nah pandir tun ini cukup aja udah bisa berataan kidam syukur sebutin aja dah ambil dulu jangan sakit hati lagi minta aja udah lebih banyak kan biharon sandal hilang hari ini baju orang udah payo toko udah diambil orang usang. Hai maka sudah belajar tidak aturannya kada boleh sakit hati lagi. Undang kada sakit hatinya cuma pusing benar. Bako. Siapa yang bisa percaya bako? Ah Tuhan udah. Nyawa pang mati segalanya. Bapak, ingat-ingat ya. Mencegah mati ingat-ingat. Kalau kena kita kuni muka nak yang marah buka waman nabi ukan apa kajawaban? Ini hari ini Abu Nawas ujar raja Harun Rasid. Abu Nawas ni pun manusia jem hadrat ibu pandar kalah terus. Inya kena kalah hanya lawan mereka. Gering Abu Nawas. Nah jalan garing sudah. Udah hendak menemui kena menyemati kena kemangat mahan kemangat tahui kaya mapainya lawan malaikat menang kah kalah kah sebelum mati Abu Nawas bawa siap lawan bini mun aku mati kena tulung dipundut lawan kapan yaitu kalambu amudut kunang sudah batahi umanan nenek memang kada ada bisi nang lain nya biasa orang nang pintar banapa itu aja nih susah hidupnya. Harayan pina bungul banyak berbisi dolar menyimpan di Swiss lagi gitu orang banyak kok yang punya dajjal juga kita udah ini kisah nah mati Abu Nawas ujar raja tabuk ruang dua betar-betar. Kada orang wani ya raja yang menyuruh. Kada tahu orang apa jadi dua buah betabuk betetet. Mbak sudah tonton Abu Nawas. Dipatak, bulikan ke orang. Raja masuk ke lubang nang sebutinnya. Ditabuk raja. Disolong, kelihatan. Nah Abu Nawas berabahan. Datang makar nakir. Merbuka. Ujar Abu Nawas. Ulun mati lawas. Dalilnya kapan ulun buruk? Nang patut yang datangin nang di sebelah nito. Nang di sebelah kan raja. Maraja bupa, maka apa ayam kerajaan ya terbupa. Abu Nawas. Nang di sebelah dinya nang ditakoni nang hanjar mati itu lah. Kan coba baik. limbah itu kata lagi mau kah menyebelah. Lamun yang kau lagi menyebelah berarti dapat aja nyembung uli lagi. Aku tahu ya. Aku mendengar, aku melihat ya. Lamun kita adalah beribadat, kelihatan Tuhan, kedengaran Tuhan, ketahuan Tuhan. Coba lihat orang main sepak bola. Apabila nang menonton tu raja, permaisuri, bubuhan Korea yang main. Rajanya lawan apa? Permaisurinya empat menonton. Uman ngarep main ini kam Kong Hiong itu. Kalau tahu dibalas lagi, patah kenapa ke Kong Hiong, Lim Hiong, banyak kan? Mati-matian. Tuh lagi ya. Biar mata kelihatan lagi, ya teman brok-brok bola. Korea, karena nang menonton meme raja dan permaisuri. Kalau kita beribadat ini nang menonton Allah dengan ilmunya sama basarnya. Kenapa kada gembira beribadat? Kenapa pina pina uyuh beribadat? Pina kada gairah beribadat? Pina kada gagah, kada nasyab bahasa Arabnya. Semestinya kita garing bahasa mulai beribadat. Semestinya minta ini kada latang garing urang bang Allahu Akbar Allahu Akbar sembayang pulang lagi. Aturannya ini apabila sembayang nang menonton Allah dengan ilmunya dengan sesamanya basarnya apa artinya menukari awak kita lawan sembayang kita harganya surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kenapa jadi kolor duit pulang? Nah duit gak dapat duit 20 juta ya kan? Aturannya 10 juta dibagi-bagi. Gembira membaginya. Kenapa? Karena Tuhan menonton. Kita membagi duit itu Tuhan menonton dengan ilmunya, dengan samanya basarnya. Artinya Tuhan membalas dengan surga. Ini kada berapa? 20. Zakatnya nyambayar. 40. Jopet lah aku mencari siang malam datang-datang tinya mengambil jak-jaknya lagi barat lalu kamu jakatnya datang pulang tapi nampak pakaian ini napa-napa tapi nampak coret-coret disini pajaknya pak. Ii, apabila kada bayar kawas 2 bulan di penjara. Maka sudah bayar anu jaket pajak pulang. Samastinya orang Islam, kita orang Islam sudah diwajibkan bayar jaket. Haram kita bayar pajak. Itu semestinya. Orang kafir karena tidak bayar zakat wajib bayar pajak. Adil kada Tuhan? Lamun orang Islam pajak kena, zakat kena. Hanya itu malamnya sudah dipukul, diinjak pulang. Bahwa aku sudah nyampaikan yang benar nih, tembok orang mudah-mudahan dukung. Kada berperikamunisian lagi, kada berperhitungan lagi, orang sudah keluar duit jakat kenapa ditanyakan pulang nang ini. Apalagi semuanya tidak apa-apa. Mukhalafal hadis, Allah Ta'ala kada sama dengan makhluk. Amalannya banyak-banyak membaca subhanallah. Ya kan? Nah, amal batinnya yaitu kita merasakan kebesaran Allah di diri kita dan di seluruh makhluk yang lain. Maksudnya merasakan kebesaran Allah yaitu bahwa seluruh makhluk ini nol, tidak ada bacaannya kalau dibanding dengan angka satu dari Allah. Qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala sugih dan pemurah. Sugih, pemurah. Amalannya apa sesuatu melaporkan kepada Allah. Melaporkan kepada Allah. Nafar aja sesuatu yang terjadi, lapor kepada Allah. Ya Allah, kendaraan hilang. Minta. Ini kadang-kadang mbah hilang sandal. Bro, sandal lu hilang, keluarkan hanyar. Kak guru melapor. Ya mau lihat apa sesuatu yang terjadi, lapor ke Allah. Jangan minta makhluk. Wahdanya, asla pada zat, sifat dan afal. Amalannya, jangan kada ingat semua kejadian perbuatan Allah. Tidak ada yang lain berbuat hanya Allah. Tapi jangan lupa, kalau perbuatan itu bagus, tandanya si kita cagar masuk surga. Kalau perbuatan jahat, tanda kita cagar masuk neraka. Jangan tertawa kalau perbuatan yang jahat ada di aurat kita. Dan jangan umah kalau perbuatan yang baik ada di aurat kita. Jadi ujub jangan, ya kan? Hah? Merasa aman pun jangan. Ini supaya jangan jadi ilmu sebuku. Kalau ya perbuatan Tuhan semuanya, mencuntung perbuatan Tuhan juga, kan sembahyang subuh perbuatan Tuhan juga, tertawa terus. Riba seorang siang malam, serumahan makan riba tertawa juga. Karena mau, tanda neraka sudah berapa banyak di awal. Itu harus kita berusaha karena kita diberi akal oleh Allah Ta'ala. Qudrat, jangan sombong. Iradat, syukur atas nikmat, sabar atas bala. Ilmu, takut mengerjakan maksiat. Aku tahu. Hayat, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah melaksanakan syariat dengan sempurna. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan taksir melaksanakan syariat. Udah sempurna syariat baru serahkan kepada Allah. Jangan taksir. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sama, jangan berkata-kata nang haram atau nang kada berfaedah. Basar, jangan membuat maksiat. Wallah subhanahu wa ta'ala aklam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umri ad-darain amin. Ujar Imam Syafi'i, barang siapa aja harum baunya, niscaya bertambah akalnya. Nah ini, jadi Imam Ghazali memadahkan supaya cerdas, hendaklah harum. Jadi kita mandi supaya harum bawa. Bapakayan nang harum juga, baminyak rambut nang harum juga, baminyak pakaian minyak harum juga, ya kan? Diukur lawan garu nang harum juga, basikat gigi, ya kan? Lawan nang harum juga. Maka itu tak. Barang siapa sarap harum, niscaya bertambah akalnya. Ada dokter lain. Siapa memakan nang banyak giginya, maka pintarlah otaknya. Seperti minum susu dan kol. Nah, apakah ada rajin di TV? Susu dan kolnya lah penjualan dan kol itu, Pak. Diulahnya kan itu, nah, karena anaknya artinya masih halus tapi pintar. Kalau memang bikin minumnya dan kol terus. Ada Imam Syafi'i, ada amun hendak pintar nang tua nang anum pak, amun hendak pintar jangan pindah ke tujuh bebau. Ini menguntung bebau katiak sudahnya. Rambut bebau. Ini apa? Kamar. Kalau kalau kita sana lagi, masuk ke situ serismaan, seorang serismaan sudah. Apalagi mereka, bebau berparak mereka siok sudah. Bau banget kamarnya. Jadi selama harum terbang, selama harum, munak pintar selama harum. Rasulullah tak harum sudah. Ya kasih baku gue lon minyak harum pulang coba. Sudah harum baku gue lon minyak harum pulang baku gue. ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونقحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل من نرى بالصلاة والصلاة إلى حضرة النبي المفاق